ngantos panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, monggo kita nerusaken ngaji kitab Nasihatul Ibad kang dumugi makalah kaping 19 ingkang kala rumiyin sampun kula waos asal semau. Samangkin dumugi wajiwarul ambi'i fil jannati khairun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajiwarul ambi'i utawi tau karo para nabi bikasril jimi kelawan kasroi jim jiwar wadomiha utawa domai jim juar mingkur bihim saking keparek para nabi fil jannati ing dalam swarga li ahliya tegese keduwene ahli swarga iku kuwe bakal jannati katimbang swarga. Rumiyin sampun dipun terangaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten barang papat ten swarga niku langkung sang swargane. Nomor setunggal rumiyin sampun dipun terangaken, nomor kalih ugi sampun dipun terangaken. Ingkang nomor 3 nggih menika dadi tanggane nabi wonten swarga niku langkung sae timbang swargane. Napa kok ngoten? Raden Gusti Allah Ta'ala dawuh qala Allahu Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqo. Api-apike kanca nggih swarga iku kanca para nabi. Api-apike tangga karo para nabi. Tung dadi tangga nabi. Kula panjenengan kepengin dadi tanggane nabi nggih swarga. Berarti otomatis swargane niku nginggil. Swarga niku lak tingkat-tingkat, enten sing awon, enten sedengan, enten sing sae. Lah swarga sing paling sae niku swargane nabi, swargane rasul. Lah dadi nabi niku langkung sae timbang swargane. Lah resepe dos pundi yen njenengan kepingin dadi tanggane nabi? Panjenengan sing sregep mulang ilmu-ilmu agama. Jadi mu'alim kun aliman wongku nomor siji mulang yang buatan sang au muta'aliman belajar kitab gawa petelot itu namine ta'alim. Jadi sing gawa-gawa kitab itu ke buku nomor loro. Kaiso muta'alim au mustami'an tengok-tengok gak ngawa kitab golongan nomor telu. Mulang gak iso, belajar gak iso, ngawa kitab gak iso, ngrungokno gak iso. Wis ya apa anjane anake akeh gak kober rijik anake. Ya napa nek ngoten? Au muhibban. Seneng tok. Kepingin kapan awa-awaan iki besok nek malam kemis iso melok iku kapan? Dang ini blendak-blendak arek-arek ya apa repot. Tapi duwe rasa seneng ngrungokno ngaji. Niku nggih kebuku nomor 4. Ala takun al-khamisa. Aja dadi nomor 5 mulang yoga. Nyekel kitab ngrungokno yoga. Bondo yoga. Teko yoga malah geding kang ngaji. Nah niki tanak mongko bejat sapa wong iku nggih sapa sira mulai aja dadi nomor 5 iso nomor 1 aliman pergo wong mulang sing lillahi taala mulang sing murih ridane Allah gak krana golek bayaran niku besok jange dadi tong nabi mulai sing mulang-mulang ki mungkin pondok-pondok pesantren, masjid mah dibayari yo karepmu, gak dibayari nek mentolo yo karepmu. Iku mbetongone Kanjeng Nabi. Hadi sing ngurusi nek duwe anak duwe bojo mboten sampean bayar. Nggih piyambake tawazun, ndamel pertimbangan, aku mulang bojoku mbegik kaliren. Ya wani nyambut gawe ngingoni bojo timbangane aku mulang gak sing tak omongno iki wong sing ekonomine wis mampu terus gelem mulang krana Allah. Atus kiai-kiai sing mangkune pondok pesantren niku kan esuk sore penggalane mulang santri penjaluk bayaran. Lho ngoten niku besok janji karo Kanjeng Nabi bakal dadi tanggane Kanjeng Nabi. Mula sing bungah panjenengan mulang-mulang gak oleh bayaran iku sing bungah. Apa itu karo wong alim, insyaallah hidupna wong alim. Qolada aliman laki Allah aliman. Manut karo wong alim, insyaallah wong alim. Kanca karo maling, insyaallah digerupna maling. Enten kira beduke Sunan Ampel senajan insyaallah digerupna Kanjeng Sunan Ampel. Ngono-ngono seneng timbangane gething ampek beduk. Ngono, sapa sing gak seneng karo beduk besok bakal gak digembono Kanjeng Sunan Ampel. Oh, Pak Harto seneng ampek beduk lho. Kosok peno gak seneng. Nggih. Arepe nandak beduke Sunan Ampel berarti seneng karo Sunan Ampel. Umpama gak seneng karo Sunan Ampel gak kira beduk. Pun niki nomor 4. Nomor 3. Nomor 4. Waridallahi taala. Utawi ridane Gusti Allah Ta'ala fil jaing dalam swarga an ahli ahli jannah iku koi luwe bagus minal jannah tang swargane mergoli anna ridwallahi ta'ala krono sak temeni ridane Gusti Allah Ta'ala iku luwe agung minjami inni ami katimbang sekabehan piro-piro nikmat. Nomor ridho ni Gusti Allah ten swarga dateng ahli swarga niku langkung sae nilaine katiwan swargane pun larang sregane tapi tasik larang wong sing di Gusti swarga niku jane pun larang regane. Tapi wong sing diri di mergo napa? Ri Allah ku luwe gedhe timbangane kabeh nikmat swarga. Upama ya. Ana wong mlebu swarga. Wong kon mangan-mangan. Wong kon ngumpuli arek wedok sak karepe. Tapi Gusti Allah lho gak seneng. Enak sing ngene iki. Tak patake terus. Maratuwa ae wis tambangan. Anak neng karo kene. Omah wis diserahno manggon ki omah kan ya disuguhi. Cuma monggo. Iso enak sewere gak disenengi marang tuwae. Mak omahe marang anake ya seneng, ya disuguhi mangan. Tapi marang tuwa lho rasa-rasa bacut. Rene nggawa klopo tok sak gancet. Ning sak ndekan gak nyiso blas. Maklus dirasani ya gak enak. Dadi nilai ini disenengi Gusti Allah niku langkung timbang swargane niku. Mila ridane Allah Taala niku langkung largane. Nek wonten tuntunan thariqah niku dipun paringi donga Ilahi maksudi. Ya Allah Gusti panjenengan ingkang kula tuju. Waridho lubi. Ridho panjenengan ingkang kula padosi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kula menika Gusti panjenengi maha makrifat panjenengan. Gak ana donga njaluk kene. Mergo tingkatane pun kula mesti kribon. Nek jare ilmu karambol niku. Dadi nek diridani Allah swarga mesti kribon. Tapi nek mlebu swarga durung karuan diridani Allah. Mergo iblis diridani Gusti Allah. Nyatane mlebu swarga mek nggodha Nabi Adam. Iku gak diridani Allah. Kaenak nyatane ditokno terus suar swarga. Tapi nek kapane diridani Allah masih penak. Nyatane kala jengking ketunggang iku neraka ya gak apa-apa. Mergo ketunggange ku diridani, pangkon nggih neraka. Yen neraka ku akeh ketunggange, ginge, akeh ula, akeh kelabange. Gak ngerasa panas ya ketunggang kita kon iku gak panas sing geng kae. Soale aku ki diridani nggih ngene iki. Ditung piti wong-wong iku. Wong sing gaene ketunggang. Tuh, niki, milo kulo panjang sedoyo ngaji ngeten iki mboten sekedar timbangan itu sore-sore mboten. Sekedar ora-ora mbot. Kulo panjang sedoyo ngaji ngeten iki monggo diniati golek ridane Gusti Allah. Dengan pun saged maca kitab ngaji ngeten iki lak kathah sing saged maca kitab sih. Ya siji loro yo ati lak akeh. Tapi mboten kok maca perlu golek ridane Gusti Allah taala. Ini yo gak kira-kira maca. Oh aku dhewe iki nek gak kok sampean dengene ya gak maca kok macane pendak ngene iki. Lho lang golek ridane Allah sing ngene iki. Maca dawuhe Kanjeng Nabi. Coba mboten enten wong maca kitab. Gak ana ulama-ulama sing mulang ngaji. Kapan sampean krungu dawuhe Kanjeng Nabi? Kapan krungu qala Rasulullah? Kapan krungu qala Nabi? Kan ngeten iki paling krungu dawuhe Kanjeng Nabi. Muga-muga mawon dadi tanggane para amin. Wa arbaatun gak penak iki. Ngarep-ngarep nak penak saiki ganti gak penak. Wa arbaatun utawi papat dal fisoli saking pira-pira pakerti. Binari ing dalem neraka iku sarrun luwe ala minan nari katimbang rokone nafsi ayo kahanane neraka barang papat barang papat nggih neraka luwe elek timbang nerakane. Neraka lak wis ono nerakane kuwi nanawu ngene iku gethe geni tombak terus kala jengking ugala wambune buasin kuwi buas sampun rawe-rawe sampun potongane nojo elek timbang neraka ono papat wong kandian napa rupane iki alqulu utawi langgeng finari ing dalem neraka kala minan nari katimbang nerakane naudzubillah min langgeng di neraka. Sampeyan ngerti langgeng sih? Langgeng niku gak ono pungkasane terus. Masya Allah di neraka iki lho. Dinggeng kira-kira sak menit ku gak kuat menungso niku. Mono sampe nangen-nangen serodok suwe cecik. Sak jane sing tepak nangen-nangen ngene iki ambek nggowo rokok sak jane. Nangen-nangen ambek dicos. Ambek dicosne. Dicosno ambek nangen-nangen. Ya Allah ngono wayahe ngono. Tinggal. Dinyonyok rokok iki sak menit gak kuat manungsa. Mindah ning rokok. Geni niku nggih, sampean rolas-rolas listrik iki rolas listrik. Jos. Ngoten niku dicicilno ping 100 panase. Katik roto, belum. Sanggung di neraka, sak terus di neraka. Cobi sama nangan-nangan. Tak entah, dibetah-betah no dedek ngomong moto. Dibetah-betah no barang situ arek cilik. Odo sembrono, temenan. Odo pisan-pisan mangan barang haram. Odo mangan duwe anaan. Itu semur di neraka. Zakat-zakat toh. Sampai lu zakat gak gelem sampai pangan, gak weteng murup gitu mene. Dan ini lorone geni murup gitu mene. Wong antut kesasar gak karu-karuan lorone. Padahal mi angin tok mulus-mulus mene luworo. Dan ini geni muyuk-muyuk gitu. Yop. Ngono ya cik gege aja dicintani ngono. Aku mati tegawone mungkin. Iya ini dalam rokok. Iku asada luwe nemen. Luwe banget eleke ya ngatasi ahin roko min dukuliha katimbang mlebu neraka suwe neraka niku lho luwe elek timbangane mlebu neraka luwe elek timbang kula panjenengan sedaya ya Allah muga-muga gak sampai keceblung neraka sampean wis dipesen karo Gusti Allah diwanti Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahli. Orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaganen awakmu, jaganen anakmu saka pati. Nek ngijini pun sampe gak ada pengertian ngeten. Yo dadong ngicip-ngicip panggung ngono lho enak ya wangane le ngomong ngono iku. Pena wis kuat geni neraka. Aja sampe ngicipi geni neraka. Iso iku lho, sulusuya dakhuluna jannah. Wa sulusuya tu nabi dzunubi lahum payu parulahum. Lho iku anu golongan iku. Aja sampe golongan tu nabi dzunubi wa qadaya idzam. Aja iku. Iku ngicipi nek iku. Tak suwe. Melok golongan tapi gawe hisap tapi gak sampai ngicipi. Nopo. Lah carane ya nopo? Ya istighfari sing kata. Tobat sing kata. Di samping iku ngene lho nggih, ini muni astagfirullahalazim. Ya Allah, saya tobat ya Allah kok kapok lambene. Sampun muni astagfirullahalazim, tapi dumimu terus. Jamaah gak tahu. Setengah saking wong batan nasuhan iku cocok ambek lakone awak iki. Jamaah istiqomah, tahajud istiqomah, maca Qur'ane istiqomah dikurangi. Iku kuwo lho nek ngono. Nek wirid ambek mungkrung kuwo. Ngana dhuwit panjang. Kudu cocok. Wa taubihul malaikati utawi oleh meleh-meleh nomah Al-kufaro ing piro-piro wong kafir binari iku sarun luwe Allah minan nari katimbang rokoni. Kat niku nggih gak lega yen ora ngelok-ngelokno wong kafir nggih neraka. Dadi ngelok-ngelok kafir iku luwe elek timbangane rokoni. Sakjane nek lu gak sepiro rek oleh kono ya mesti gak kuat nggih. Padha mek wong dihukum sakjane aku nek dihukume gak apa-apa. Ah iki sumpek aku. Malaikat niku tenku tenrokon ku ngelok-ngelokno terus. Kok gak krungu, he? Kok ngon, he? Kuwi sampe dicotak-cotok ngoten. Krungu wong ngaji. Apa gak krungu wong dakwah? Krungu Quran diwaca, he? Nggih kok. He? Ngelok-ngelok jarine wong kafir. Rek sane kok dihukum nek neraka tok gak apa-apa. Dilok-lokno terus iki sing gak seneng aku ngene. Sumpet ku dilok-lokno. Iki mboten enake ten mriki. Mulai dilok-lokno malaikat, bentuk-bentukno malaikat iku luwih elek timbangane nerakane. Mboten. Apa sih sing gak tau biye kok aran meleh-melehno? Iku at-ta'yiru nacat-nacat. Wa ta. Napa mriku maknane? Nek kene bengis. Kas. Ngene iku kata bahasane keras, bengis, nyentak. Nggih. Keras, prok, jejer ngono lho iku. Dadi malaikat ngocot-ngocot maido ngelok-ngelokno sing pinge dituangke dicowangke cecek-cecekno, kopinge dikopok-kopokno ngono lho. Ngene ku ambek tangane iki tok. Ono wabok ya nyodok ngono lho wis gak karuan soro iki. Lah malaikat gak ngono dilereni. Jadi mau nuai lah, aku gak ini dilarai ni dari malaikat gitu. Tapi kalau nak malaikat itu kadek nyeleweng buat nanti. Sebab itu dinas di Quran. Alaiha malaatun syidatun la yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di nerokon itu ada malaikat ghiladun. Lihat ini ku wadak, malaikat ku kawat ini. Sidadun kusuh mentolong. Dulu ada ayu, ngeregetnya kepalehnya. Gak perlu naik uang pangkat, pokok mana saat ini kepalehnya. Nggak ajar ini, kita baik gitu, kita mau layak sunallah ma amarhum. Gak tahu maksiat yang Gusti Allah. Apa perintah Allah, pasti dilaksanakan. Kepalehnya malaikat, ngeselakan jauh, kepalehnya. Itu malaikat. Gak peduli wong ayu, gak peduli wong elek. Wong elek teman-teman kira-kira. Wis elek mlebu swarga mlebu neraka. Arwan wong ayu nyang neraka rada pantes dhewe. Elek lho iso nyang neraka iki. Kok payu ae lah ono elek-elek. Wa jiwaru syaitani utawi tetanggan karo setan binari dalam neraka. Iku sarun luwe elek minan nari kadiban neraka. Mergo fasaiton mongko ta setan iku korinu alia dadi konconi ali neraka fi silsilatin ing dalam rantai wahidatin kang siji tonggo-tonggo setan dadi tonggo-tonggo setan eleki nemen po setan kuwi selek neraka selek tata-tata dadi tonggone dapat dadi tonggo sak tonggo kaya nggih donya ngeten lah enak niku dibongkoki dari situ sak rantai ngoten lho dadi malaikat neraka napa wong kafir niki dibongkoki ambek setan dadi situ ini. Setan lanang ambek setan wedok di dithukno ngene weteng itu dibongkoki dadi situ dikeplek-keplek lebar ambek setan. Karuan setan niku oleh ndek donya tuwuk. Entek-entek wedok setan niku nggih donya niku. Barang sing nggih menungso iki gak ngromesi dikeplek-keplekno. Mulai elek-elek tanggoku tanggo setan. Ya mula setan aja dikanca. Masih sampean muni gak aku gak kanca setan kok. Setan ku musuhku, lha kanca-kanca. Dadak sampean sembahyang aras-arasen, zakat gak tahu. Wis ogeh mau haji, mampu mau haji, mlegi. Ya iku kancane setan. Wong mlegi, wong ngarang-arang sembahyang, ya iku kancane setan. Masih nang muni-muni jare aku benci ambek setan. Jare setan ya iso nek iso muni yo ngono, benci-benci ngono, tapi ajar aku iki kawin. Tunggalane wong ngutuk PKI lho. PKI dikutuk jenenge tok tapi ajarane dipakai. Tunggale niku aduk ngono ajari setan aduk aku kutuken tapi kelaku aku lakonono pon dapat wong muni amin tapi gak ngelakoni muga-muga iki kula panjenengan sedaya niki saged dados tanggane Kanjeng Nabi amin aduk gak amin nglakoni timbane amin gak nglakoni amin tok gak nglakoni yo amin yo nglakoni sing apik iku wa wadzabullahi ta'ala utahe bentune Gusti Allah ta'ala finnari dalam neraka nemen iki eleke dibentuki pangeran iku sarun luwi Allah minan nari katimbang roko wa allullahi ta'ala utawi ahline Gusti Allah ta'ala iku layu baluna ora merduli sopa allullah mintukulin nari saking mlebun roko ila hasolari kolok hasil lahum ketuwini allullah opo aridwanu karidan minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala falhayatu mongko utawi ulo wal akori bulan kolo jengking finariin dalam roko ikulah tata alamu ora tompo piloro sopo opo ulolan kolo jengking biya onon roko berkoli anallah ta'ala krono satemnya Allah ta'ala ikuro dia ridho sopo Allah anda saking ulolan kolo jengking fitu kuliah in dalam lebune ulolan kolo jengking anna roin roko dibentoni Gusti Allah ngin roko iku luweh elek dibangin roko ni berkona apa? Uang niku nek dadi keluargane Gusti Allah. Tiang niku nek disenengi Gusti Allah, diridani Allah, gak ngreken dilebokno neraka. Nggih. Wong sing wis kadung makrifatnya Allah niku mboten kepingin swarga, mboten wedi neraka. Masih aku dilebokno neraka gak apa-apa, pokok diridani Gusti Allah. Wong ula-ula iku ya nggih neraka gak apa-apa. Kala jengking iku nggih neraka ya gak apa-apa. Gak krasa lara mergo diridani Gusti Allah. Malaikat ngubek-ngubek neraka gak panas. Mergo diridani Gusti Allah taala. Mula-mula panjenengan sedaya nek kepengin donga sing wis notok ngono iku carane. Gusti kula namung pados rindu panjenengan. Perkara neraka, perkara swarga terserah panjenengan. Neraka monggo, swarga monggo. Pokok kula panjenengan ridane. Muga-muga liwat ngaji ngeten iki oleh ridane Gusti Allah taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, muga-muga ngaji niki dibarengana hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.